Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para ummahat dan akhwat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kalian semuanya. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalimat syukur, tahmid atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, terkhusus nikmat iman dan Islam, yang mana nikmat ini amat agung, yang tidaklah Allah berikan nikmat ini kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Oleh karena itu kita syukuri nikmat ini. Terlebih lagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita berupa talabul ilm, menuntut ilmu, yang mana keutamaan ilmu amat besar, amat mulia. Para ummahat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Dunia itu adalah mata, kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Kalau kita mendengar hadis yang seperti ini, maka kaum wanita hendaklah berupaya bagaimana dirinya menjadi orang yang salihah. Dan tentunya wanita yang salehah jumlahnya sangat sedikit. Dibandingkan yang tidak salehah. Sehingga dibutuhkan kesabaran bagi wanita-wanita yang salehah, karena yang dia hadapi mayoritasnya dari kaum wanita ini kurang dalam kesolehannya. Dan kita duduk di majelis yang seperti ini, yaitu dalam rangka kita menambah iman dan berupaya untuk mengamalkan iman tersebut, ilmu yang kita ketahui, sehingga kita menjadi wanita-wanita yang salehah. Sekali lagi, bahwasanya wanita yang salehah ini sedikit jumlahnya. Bahkan mayoritasnya itu sebagai fitnah bagi kaum rijal. Betapa banyak wanita yang menyebabkan seorang itu jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku suatu fitnah yang amat berbahaya terhadap laki-laki, yang paling berbahaya bagi laki-laki daripada fitnahnya wanita. Bahwasanya fitnah wanita ini merupakan fitnah yang amat dahsyat, lebih dahsyat daripada yang lainnya. Fitnah wanita lebih dahsyat daripada fitnah yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mendahulukan tentang masalah wanita ini di dalam firman-Nya, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Dijadikan indah bagi wanita kesenangan terhadap syahwat berupa wanita dan yang lain-lainnya. Disebutkan yang pertama kali adalah wanita. Ini menunjukkan bahwasanya fitnah wanita ini merupakan fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah yang lainnya. Lelaki betul-betul terfitnah dengan kaum wanita, syahwat terhadap kaum wanita ini. Oleh karena itu, jangan sampai kita yang telah belajar agama menjadi fitnah bagi kaum rijal. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang dunia, "Inna dunya hulwatun hadirah," sungguhnya dunia itu manis dan hijau, yakni menggiurkan orang yang memandangnya. "Wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayangzuru kaifa ta'maluna fattaqud dunya wattaqun nisa'." Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengganti kalian dengan generasi yang berikutnya di dunia ini untuk Allah melihat apa yang kalian amalkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." waspadalah kalian dari fitnahnya dunia, dan waspadalah kalian daripada fitnahnya wanita. Rasulullah sebutkan, fattakud dunya wattakun nisa. Waspadalah dari fitnahnya dunia dan fitnahnya wanita. Kita ketahui bahwasanya wanita termasuk dunia. Tetapi disebutkan an-nisa di sini digandengkan dengan ad-dunya, padahal an-nisa itu sudah masuk dalam dunia. Ini menunjukkan dahsyatnya fitnahnya wanita tersebut, sehingga Rasulullah sebutkan lafadznya ini, fattakud dunya, waspadalah kalian dari fitnahnya dunia, wattakun nisa, dan waspadalah kalian dari fitnahnya wanita. Tentunya kita yang telah mempelajari din berupaya bagaimana kita tidak menjadi fitnah bagi laki-laki, yaitu fitnah yang akan membuat seseorang itu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki yang tadinya istiqomah setelah menikah dengan seorang wanita, akhirnya dia tidak istiqomah di atas al-haq. Berarti wanita tersebut yang telah dinikahi oleh laki-laki itu telah memfitnah dia, sehingga tergelincir dari jalan yang hak. Maka ana nasihatkan pada kaum nisa, jangan sampai kalian menjadi fitnah bagi suami-suami kalian, dan jangan pula menjadi fitnah bagi kaum rijal. Jadilah kalian wanita-wanita yang solehah, yang tentunya wanita yang soleh itu jumlahnya sedikit, karena memang penghuni an-nar mayoritasnya adalah kaum nisa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Uritun nara fa idza akthar ahliha an-nisa yakfurna, kila ayakfurna billah, kala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'aita minka thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qatta." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan an-nar, ternyata mayoritas penghuninya adalah kaum wanita yang kufur, yakni kufur asghar. Kemudian ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Qala, maka Rasulullah mengatakan, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qatta. Maka Rasulullah menjawab, mereka wanita-wanita tersebut mengkufuri suami, mengingkari suami, mengkufuri kebaikan-kebaikan suami. Kata Rasulullah, kalau seandainya kamu, wahai suami, berbuat baik kepada mereka sepanjang tahun, kemudian dia atau mereka ini, wanita tersebut, melihat sesuatu kekurangan darimu, satu kekurangan aja darimu, maka dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak melihat darimu wahai suami suatu kebaikan sama sekali. Perhatikan di sini, pengingkarannya terhadap suami, kekufurannya terhadap suami, dan kekufurannya, pengingkarannya terhadap perbuatan baiknya suami. Suaminya sudah berbuat baik selama sepanjang tahun, tapi subhanallah, cuma gara-gara satu kesalahan, satu kekurangan yang ada pada suaminya, si wanita tersebut sudah merasa tidak pernah melihat kebaikan pada suaminya sama sekali. Nah, inilah penghuni annar, ternyata mayoritasnya adalah kaum wanita. Disebabkan, yaitu penyebab utamanya adalah betapa banyaknya kaum wanita yang mengingkari suaminya, mengingkari kebaikan suaminya, tidak mau berterima kasih, bersyukur kepada suaminya. Juga dalam hadis Imran Ibn Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ittala'tul jannata faraaitu aktsara ahliha al-fuqara. Wa tala'tu finnari faraaitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat jannah, ternyata mayoritas penghuninya adalah orang-orang fukara, orang-orang miskin. Dan aku melihat annar, ternyata mayoritas penghuninya adalah kaum wanita. Penghuni annar mayoritasnya adalah kaum wanita. Sebaliknya penghuni al-jannah paling sedikit dihuni oleh kaum wanita. Sebagaimana hadis Imran bin Husain, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Perempuan itu adalah paling sedikit sebagai penghuni al-jannah. Subhanallah, ya. Inilah berita dari Nabi kita, ya. Yang tidaklah kaum wanita memperhatikan masalah ini semuanya, ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang sangat sayang terhadap umatnya termasuk kaum wanita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kaum wanita, dan mewasiatkan kepada kaum laki-laki untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Banyak hal ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita, kaum laki-laki. Istausu bin nisa'i khaira, berilah wasiat kaum wanita itu dengan baik, karena memang wanita butuh nasihat. Butuh bimbingan kaum wanita itu. Walaupun dia wanita yang cerdas, tetap butuh dibimbing oleh laki-laki. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau laki-laki, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ini memberikan porsi bagi laki-laki untuk memperhatikan keluarga termasuk istri, ya. Bukan berarti istri terus menuntut kepada suami, terus tuntutannya, kamu harus baik, berbuat baik pada saya, ya. Rasulullah mengatakan demikian. Bukan yang demikian itu maksudnya. Karena wanita butuh dibimbing, sehingga laki-laki dinasihatin supaya banyak perhatian terhadap kaum wanita ini. Lemah wanita itu, lemah. Dan laki-laki yang baik memang laki-laki yang berbuat baik kepada keluarganya. Jadi jangan sampai wanita banyak menuntut pada suami-suaminya. Ingat hadis-hadis tadi, mayoritas penghuni an-nar adalah kaum wanita. Juga bimbingan Rasulullah terhadap kaum wanita yang mereka ini banyak penghuni, sebagai penghuni an-nar, Rasulullah sayang pada mereka sehingga dibimbing Rasulullah, diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'saran nisa, tasaddaqna wa akthirna al-istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar." Wahai sekelompok wanita, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku melihat kalian sebagai mayoritas penghuni an-nar. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahli an-nar?" Ya. Kenapa kita ya Rasulullah sebagai mayoritas penghuni an-nar? Perhatikan, ya, ucapan wanita ini. Kenapa kita kaum wanita ini ya Rasulullah sebagai mayoritas penghuni an-nar? Qala, maka Rasulullah bersabda, "Tukfirnal la'na wa takfurnal ashir wa ma ra'aitu minna qisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin min kunna." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalian banyak la'an, banyak melaknat, banyak mencaci, banyak memaki. Wa takfurnal ashir, kalian ini banyak mengingkari suami kalian. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlab lidhi lubbin minkunna." Dan tidak aku melihatnya orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya bisa mengalahkan lelaki yang tegar daripada kalian, wahai kaum wanita. Laki-laki yang tegar, yang kokoh, yang istiqomah, ya, itu subhanallah bisa kalah dengan wanita yang sifatnya itu akalnya lemah, agamanya lemah. Ini memang dahsyatnya wanita, ya. Yang wanita itu memiliki makar-makar, ya. Tipu daya, ya. Yang menyebabkan kaum laki-laki itu betul-betul terkalahkan oleh wanita ini, terfitnah oleh wanita tersebut. Para ummahat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian semuanya, ya. Kaum wanita itu menjadi mayoritas penghuni an-nar tidak lain sebabnya disebabkan oleh amalan-amalan mereka. Ya. Dan ingat, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya, ya. Mayoritas penghuni an-nar itu wanita dikarenakan oleh amalan-amalan mereka. Kaum wanita ini lemah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mudah, ya, ditunggangi oleh syaitan. Ini kelemahan wanita, ya. Diperalat oleh syaitan. Subhanallah. Kalau kita melihat ya, hadis-hadis ya, yang sudah kita dengar bersama, maka tentunya bagi wanita wajib untuk membiasakan jiwanya menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mayoritas pengguna nar itu adalah wanita ya. Karena mereka ya, jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebagai penghuni an-nar disebabkan amalan-amalan mereka. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Oleh karena itu, bagi kaum wanita hendaklah membiasakan jiwanya untuk menerima syariat, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mayoritas wanita itu jahil, maka kita yang tahu hadis-hadis tersebut ya, dalil-dalil tersebut, berusaha bagaimana tidak jahil. Bagaimana kita belajar ilmu agama, belajar tentang syariat Islam ini. Kalau seandainya kita mengetahui ya, banyak wanita-wanita yang ada di dunia ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak wanita-wanita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengetahui bahwasanya mayoritas penghuni an-nar itu adalah kaum wanita, ya kita jangan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita tertipu dengan ucapan orang-orang kafir atau musuh-musuh Allah yang menggunakan kaum wanita sebagai fitnah bagi laki-laki. Hati-hati, jangan kita mendengarkan ucapan-ucapan orang kafir. Mayoritasnya kaum wanita ini sebagai penghuni an-nar. Penghuni an-nar mayoritasnya adalah kaum wanita. Sehingga kita berupaya untuk berbeda dengan mereka, berbeda dengan keumuman wanita. Kita lihat keumuman wanita ya, baik yang ada di Indonesia ini maupun di luar ya, apalagi di negeri-negeri kafir ya. Cara berpakaiannya ya, subhanallah, mayoritasnya tidak menutup aurat. Maka kita hati-hati, sudah tahu hadis bahwasanya penghuni an-nar mayoritasnya adalah kaum wanita, ya kita tidak sama dengan mereka tentunya. Banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak mengerti tentang urusan agamanya. Maka kita jangan seperti mereka. Kita harus belajar supaya tahu tentang urusan agama kita. Banyak meninggalkan amalan-amalan soleh. Maka kita tidak seperti mereka. Kita berupaya untuk terus melakukan amalan soleh. Banyak kaum wanita sibuk dengan urusan-urusan yang mubah, bahkan yang haram. Maka kita yang tahu hadis-hadis tersebut berupaya bagaimana kita menyibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita tahu yang demikian, niscaya umat itu wah, sudah luar biasa, waktunya habis punya. Seolah-olah tidak ada kesempatan untuk yang lain-lainnya. Merasa dirinya khawatir, dirinya ini termasuk salah satu penghuni an-nar. Karena mayoritas penghuni an-nar adalah kaum wanita. Dia khawatir pada dirinya ya, sehingga menjaga betul ya, bagaimana tidak terjatuh ke dalam an-nar. Mayoritas wanita ghibah. Maka kita hati-hati, jangan sampai terjatuh ke dalam ghibah, namimah, dan yang lain-lainnya. Kebanyakan wanita itu tidak bisa menjaga lisan. Maka kita berupaya bagaimana lisan kita ini tidak menyebabkan kita masuk ke dalam an-nar. Dan demikianlah mayoritas manusia di muka bumi ini. Mereka subhanallah menyesatkan orang lain dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann fa innahum illa yakhrusun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann. Kalau seandainya kamu mengikuti, ya, kamu taati, ya, mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu, wahai Muhammad SAW, dari jalan Allah. Ya. Kalau kamu mengikuti mayoritas orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann. Mereka tidaklah mengikuti kecuali prasangka saja. Kelihatannya ini bagus, ya. Sangkaan saja cuma. Tidak di atas al-haq. Sangkaan saja ini kelihatannya baik, ini kelihatannya baik, ya. Subhanallah. Apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, adalah benar, ya. Bahwasanya mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, mereka menyesatkan orang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan itu kita saksikan. Ya. Betapa banyak. Ya, berapa. Ya, kuantitas orang-orang yang soleh atau soleha dibandingkan yang tidak. Ya. Mayoritasnya ya demikianlah. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ana nasihatkan kepada kaum wanita, hendaklah kita membiasakan diri, ya, untuk menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang datang dari syariat ini, hendaklah diterapkan, ya. Dan jangan kita ikut-ikutan dengan, jangan kita ikut-ikutan kepada orang-orang secara keumuman. Karena keumuman manusia ini menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini ana ingatkan pula para ummahatnya, hendaklah menyadari bahwasanya suami kalian itu menikahi kalian untuk bersenang-senang dengan kalian. Ya. Perlu diingat para ummahat bahwasanya suami-suami kalian menikahi kalian untuk bersenang-senang dengan kalian yang halal bagi suami kalian. Oleh karena itu, senangkanlah suami kalian. Kondisi suami kalian itu banyak dipengaruhi oleh keberadaan kalian. Kalau kalian masih tetap bersama suami-suami kalian, maka kalian itu banyak mempengaruhi keberadaan suami-suami kalian. Kalau kalian menginginkan suami kalian itu baik, perbaiki diri kalian. Ingat, Allah yang Maha Adil telah menetapkan At-tayyibatul tayyibin, orang-orang yang baik, laki-laki yang, wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Sebaliknya yang jelek untuk yang jelek. Laki-laki yang baik ya, insyaallah istrinya baik. Ya. Kalau ada yang baik salah satunya, satunya jelek ya, ya di dunia ini ya, mungkin bisa berjalan ya, tapi nanti akan berakhir dengan perpisahan. Kalau tidak di dunia, di akhirat jelas. Sebagaimana Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, pisah dengan istrinya, akhirnya. Ya. Karena enggak mungkin yang baik bersama yang jelek ini enggak mungkin. Istrinya Fir'aun, pisah dengan Fir'aunnya. Allah tenggelamkan Fir'aunnya. Pisah. Dan demikianlah ya, realita. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat pasti. Yang satu mukmin, yang satu kafir, sudah pisah itu sudah otomatis. Satu tempatnya di jannah, satu tempatnya di neraka. Dan nanti akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Yaumul qiyamah demikian juga. Al-akhillau yaumaidin ba'duhum li ba'din adu. Illal muttaqin, perhatikan ya. Orang-orang yang saling menyayangi, mencintai ya. Sebagian mereka nanti akan menjadi musuh bagi yang lainnya. Yaumul qiyamah nanti ya. Sebagiannya menjadi musuh bagi yang lainnya di yaumul qiyamah. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang hubungannya itu dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami istri berjalan di atas ketakwaan, maka di dunia akan terus dilanggengkan kecintaan tersebut sampai terus berlanjut sampai ke akhiratnya. Ini yang dibangun di atas takwa. Istri mencintai suami, suami mencintai istri ya. Semesra apapun kalau di dunia misalnya sampai mesra masya Allah luar biasa ya. Kayaknya sudah enggak mungkin dia berpisah ya. Ya, di dunia bisa jadi enggak berpisah dia ya. Tapi di akhirat nanti akan menjadi musuh itu ya. Si suami akan musuhi istri, si istri akan memusuhi suaminya. Padahal di dunia, masya Allah, orang melihat mungkin waduh mesranya. Ya. Tapi tidak di atas ketakwaan mesranya tersebut. Suaminya bermaksiat, si istri mendukung kemaksiatan. Sebaliknya istrinya bermaksiat kepada Allah, suaminya memberikan motivasi kepada istrinya. Subhanallah. Ya. Ini hubungan ini akan terputus nanti di yaumul qiyamah. Bahkan satu menjadi musuh bagi yang lainnya. Oleh karena itu, ana mengingatkan kepada kaum wanita ya, karena memang kaum wanita ini fitnah ya, bagi laki-laki, terkhusus bagi suaminya ya. Maka bantulah suami tersebut ya, untuk bisa istiqomah di atas agama ini. Dengan cara bagaimana? Jadikanlah ya, diri kalian ini sebagai wanita-wanita yang salihah. Yang Rasulullah mengatakan ya, tentang wanita yang salihah itu, idza nadarta saratta wa idza amarta ya, atau atska. wa idza kita hafizatka hafizat nafsaha wa malaka ya. Ya ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang solehah itu adalah jika kamu lihat dia, ya, kamu lihat istrinya tersebut, kamu lihat istrimu, syaratka istri tersebut akan menyenangkan kamu, ya. Menyenangkan, subhanallah, ya. Dohir maupun batinnya, ya. Si istri ketika di rumah betul-betul menyenangkan suaminya, ya. Dia berias, ya. Mempercantik dirinya di depan suaminya, ya. Berupaya berpenampilan yang bagus di depan suaminya, ya. Berias memang untuk suaminya karena dia dinikahi oleh suaminya, bukan dinikahi oleh orang lain. Masya Allah, nikmatnya laki-laki ketika melihat istrinya, masya Allah, berrias, ya. Masya Allah, ya. Senang suaminya. Mungkin dia tadi di luar rumah melihat wanita yang subhanallah, ya, yang tidak halal bagi dia, ya. Pulang istrinya masya Allah menyambutnya dengan berias, ya. Subhanallah, ya. Tenang si suami tersebut, ya. Dan ini yang ingatkan kepada ummahat, ya. Kalau kalian menginginkan ketakwaan suami kalian, ya, adalah kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang baik akan mendapatkan yang baik. Untuk yang baik, ya. Si suami akan pergi dari luar rumah mencari maisyah, ya. Kalian jangan khawatir, ya. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala, yang baik akan mendapatkan yang baik, ya. Untuk yang baik. Yakin, doakan pada Allah Subhanahu wa taala supaya suami kalian, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga imannya, ya. Banyak berdoa. Dan ya, perbaiki diri kalian. Insyaallah kalau kalian bertakwa terus menjaga diri kalian ketika di rumah, kalian enggak keluar kecuali minta izin pada suaminya, ya. Berusaha untuk terus menjaga diri di atas ketakwaan pada Allah, si suami pun nanti punya pengaruh itu, ya. Ketika ada wanita yang enggak pantas atau dalam artian tidak halal untuk dilihatnya, dia akan menundukkan pandangan, ya. Ingin menjadi orang yang bertakwa dia. Kalau suami nanti melihat wanita-wanita terus ini sampai dia maksiat, naudzubillah, sampai menyimpang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, ya nanti Allah akan pisahkan, ya. Kalau tidak, si perempuan nanti akan jadi sama dia juga, ya, sama, ya. Yang jelek dapat yang jelek nanti, ya. Maka anda ingatkan, ketakwaan masing-masing itu harus ada, ya. Ini kaum wanita dalam memperhatikan masalah ini, ya. Kalau dilihat menyenangkan suaminya, ya. Maka kaum wanita hendaklah berupaya untuk menyenangkan suaminya. Ingat, kalian dinikahi oleh suami kalian. Suami kalian ingin menikmati kalian, ingin bersenang-senang dengan kalian. Bukan bersenang-senang, bukan bersenang-senang dengan wanita-wanita yang tidak halal bagi dia. Ingin bersenang-senang dengan kalian. Perhatikan masalah ini, ya. Kemudian apabila kamu memerintahkan dia, ya, atau atska, ya, wanita tersebut mentaatinya, nurut, ya, gak protes, gak ngeyel, gak debat. Selama suami memerintahkan, ya, kepada suatu yang bukan maksiat, wanita wajib mentaatinya. wajib mentaati perintah suaminya selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang wajib, yang mubah saja wajib bagi wanita untuk mentaatinya. Kalau sudah suami memerintahkan sesuatu tersebut, sesuatu yang mubah ya, maka bagi wanita wajib mentaatinya. Apalagi yang sunnah, apalagi yang wajib. Ini yang harus diperhatikan oleh wanita yang solehah. Kalau diperintah oleh suaminya, nurut sudah. Lakukan semaksimal mungkinnya. Kerjakan semampu-mampunya. Curahkan kemampuan kalian. Kemudian yang ketiga yaitu jika suami tidak ada di hadapan dia, ya, maka si wanita ini menjaga dirinya, menjaga harta suaminya. Ya. Menjaga dirinya, bagaimana dirinya ini tidak menjadi fitnah bagi laki-laki yang lainnya. Dia tinggal di rumah. Ya. Kalau terpaksa keluar rumah, dia betul-betul menjaga dirinya. Bagaimana dia tidak membuat daya tarik bagi laki-laki yang akan mengganggu dia. Dia jaga dirinya. Bukan keluar, berias, berdandan. Itu memancing laki-laki untuk mengganggunya. Bukan wanita yang solehah yang seperti itu. Wanita yang solehah ketika suaminya tidak ada, dia betul-betul menjaga dirinya bagaimana orang lain tidak mengganggu dia. Ini perhatikan kaum wanita. Ya. Jadilah kalian wanita yang solehah. Menjaga diri kalian ketika suami tidak ada. Menjaga harta suami kalian. Sekali lagi, wanita yang soleh amat sedikit. Amat sedikit. Terkhusus di zaman kita sekarang ini. Jangankan orang awam. Terkadang kita yang sudah belajar ini masih sulit. Ya. Kadang-kadang masih sulit. Perlu kita menundukkan jiwa kita ini untuk taat kepada syarat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita ya, banyak mengambil ibroh dari salafun salih, terutama dari kalangan nisa us-salaf, kaum wanita generasi salaf. Tidaklah dicontoh itu, dicontoh. Ya. Mereka adalah orang-orang yang solehat, ya. Yang jumlahnya sedikit, sekali lagi jumlahnya sedikit dibandingkan yang tidak soleh. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Ya, kalau sekarang ini dibandingkan dengan yang dulu, berat-berat. Ya, sulit untuk dibandingkan, tetapi saya akan sebutkan ya, bagaimana kondisi wanita salaf ini ya. Ya, walaupun mungkin kita tidak ada seberapanya, ya, tapi untuk dijadikan ibroh. Dijadikan ibroh. Barangkali kita tidak bisa 100% seperti mereka. Ya, kurang dari itu. Ya. Mungkin kalau ukuran sekarang mungkin walaupun 10%-nya lah. Ya. Tapi terus kita tingkatkan bagaimana kita berusaha untuk menyamai mereka. Ya. Walaupun kita tidak akan bisa menyamai mereka. Ya. Karena Allah telah memberikan kelebihan pada mereka. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang kondisi wanita salaf. Kanan nisa'u fis salaf Kana rajulu idza kharaja min manzilihi yaqulu lahu ahluh iyyaka wa kasbal haram fa inna nasbiru 'alal ju'i wala nasbiru 'alan nar. Wanita-wanita salaf, ya. Apabila suaminya itu keluar dari rumahnya, keluar dari rumah karena memang mencari maisyah, ya. Yaqulu ahluhu, yaqulu lahu ahluh, maka istrinya mengatakan kepada dia, ya, ketika keluar, ya, rumah untuk nyari maisyah, maka si istri itu mengatakan kepada suaminya, iyyaka wa kasbal haram fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Hati-hati kalian wahai suamiku, untuk mendapatkan harta yang haram, waspada dari pendapatan yang haram. Sesungguhnya kami bersabar, sesungguhnya kami bisa bersabar menahan lapar, dan kami tidak sabar dimasukkan ke dalam annar. Nah, inilah wanita salaf, ya. Betul-betul takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ditekankan bagaimana penghasilan itu dari yang halal. Kalau seandainya tidak dapat, ya sudah sabar. Lebih sabar lapar daripada nanti berakibat dimasukkan ke dalam annar. Nah, ini perlu dicontoh. Para ummahat yang telah menyatakan dirinya sebagai salafiyah, ya. Maka inilah generasi salaf, ya, dari kaum wanita. Maka ana harapkan kepada nisa, kepada kaum wanita, untuk bersabar terhadap dunia ini. Jangan dipacu suami kalian untuk meraih dunia. Kalian banyak menuntut masalah dunia. Ini kurang, aduh gak cukup kalau segini. Akhirnya apa? Memotivasi suami untuk mencari yang lebih. Apalagi di zaman kita sekarang ini, betapa sulitnya seorang untuk mendapatkan penghasilan yang halal. Si suami sudah milik ini dan milik itu, sudah ya nyerempet-nyerempet sedikit, ya, bersentuhan dengan sesuatu yang haram, ya. Dia dapat, ya. Subhanallah, istrinya tidak mensyukuri apa yang didapatkan oleh suaminya ini. Kurang, ya. Masih ini, kebutuhan kita tuh ini dan itu. Gak cukup kalau segini. Sehingga mendesak suami untuk mencari tambahan. Padahal suami sudah berupaya mencari dengan cara yang halal, ya. Tetap dipaksa oleh suaminya, ya, mencari tambahan, akhirnya suami jatuh kepada yang haram. Sekali dua kali akhirnya terbiasa. Kalau sudah terbiasa, subhanallah, mendarah daging yang demikian, sudah, ya, hatinya rusak nantinya. Ini ana nasihatkan kepada kaum wanita, bersabar terhadap apa yang didapatkan oleh suami dari maisyah ini. Bersabar, ya. Insya Allah kita ini cuma sebentar. di dunia ini. Sebentar lagi akan kita tinggalkan dunia ini. Tidak ada yang kita bawa dari dunia ini. Tidak ada yang kita bawa ke kuburan, tidak ada. Oleh karena itu kita jangan banyak menuntut kepada suami kita. Dan justru yang ana ingatkan, hendaklah kaum wanita banyak mengingatkan suami. Ya. Karena suami ini dia kerjanya di luar, banyak di luar rumah. Di luar rumah terlalu banyak fitnah. Terlalu banyak fitnahnya. Maka hendaklah banyak dinasihatin, banyak diingatkan. Sering-sering diingatkan. Ya. Sebagaimana salafunas soleh. Ya. Hati-hati kamu untuk mendapatkan penghasilan yang haram. Bersabar dari lapar mereka ini, karena mereka tidak ingin masuk an-nar. Ini kaum wanita salafus saleh. Maka ingatkan suami-suami kalian untuk bisa bertakwa, untuk membendengi dirinya dengan takwa ketika di luar rumah. Terus diingatkan, diingatkan. Ya. Kalau istri, masya Allah, di rumah dia itu dilihat oleh suaminya menyenangkan. Wah, luar biasa sudah ya. Sering mengingatkan suami. Ya. Tidak suami itu dipacu untuk meraih dunia terus ya. Ingat, kaum wanita ketika melihat suami jarang taklim, ini mengerikan. Kondisi keluarga ini sudah ngeri lah. Kalau suami itu sudah jarang taklim, waspada, hati-hati. Sering meninggalkan taklim, hati-hati, hati-hati. Akan jauh dari al-haq nanti. Yang akan berakibat dalam rumah tangga nanti. Jangan harap kebahagiaan. Jangan harap kebahagiaan di dalam rumah tangga. Suaminya sibuk nyari maisha. Berangkat pagi, gak ikut taklim subuh. Terus malam. Sampai gak ikut taklim malam. Kalau ikut taklim malam, ya cuma tidur di majelis saja. Cuma tidur ya, karena capek sudah. Seharian terforsir tenaganya. Sehingga mendatangi taklim itu sudah, ya, tenaganya habis-habisan sudah. Ya tinggal tidur saja cuma. Diingatkan suami. Ini waktunya belajar ini. Ini ibadah subuh. Ini ibadah isya. Waktunya belajar. Diingatkan suami. Butuh saling mengingatkan. Ya. Suami istri saling mengingatkan. Kalau kalian menginginkan kebaikan pada suami kalian, ya sering diingat-ingatkan, terus diingatkan untuk kebaikan suami kalian. Dan tidak ada yang bisa memperbaiki ya, kondisi seorang itu kecuali ketakwaan. Ketakwaan itu amat erat kaitannya dengan ilmu. Oleh karena itu, ana ingatkan kepada kaum wanita untuk saling menasihatin, mengingatkan suami-suami kalian. Ya, laki-laki, ya sebagaimana laki-laki, ya, demikian kondisinya. Ya. Iman itu naik turun. Ya. Ketika melihat sesuatu yang haram, ya, kalau kurang imannya, ya dia akan tertarik kepada sesuatu yang haram karena kurang imannya. Yang menguatkan iman itu adalah thalabul ilm. Kalau suami sudah banyak maksiat, banyak maksiat, ya jangan harap rumah tangga nanti akan menjadi baik, ya akan punya pengaruh itu ya dalam kehidupan rumah tangga. Maka suami istri punya peranan yang besar dalam masalah ini, yaitu mengingatkan suami untuk bagaimana dia berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau keluar mencari maisyah, diingatkan ya, hindari ya maksiat ya, hindari sesuatu yang haram ya, penghasilan yang haram ya. Perlu diingatkan suami ya, ketika melepas ya, suaminya ya, sampaikan kata-kata yang baik, yang hikmah, dengan penampilan yang baik ya. Ketika pulang disambut dengan yang baik ya. Suami akan tenang itu ya. Suami akan tenang ya. Ingat, di luar ini terlalu banyak fitnah. Terlalu banyak fitnah. Setannya terlalu banyak ya. Kalau di luar rumah setannya yang begitu banyak, dan di rumah juga banyak setan juga, ya bagaimana suami akan bisa istiqomah? Di luar suami, subhanallah ya, terfitnah dengan wanita-wanita ya, yang haram untuk dilihatnya. Terfitnah dengan dunia ya. Ketika pulang disambut oleh istrinya, tapi sambutannya luar biasa ya. Istri juga pandangannya sumpek melihat suami itu sumpek ya. Pulang rumah berantakan, istri wajahnya ngeri ini, cemberut ini. Bagaimana suami akan mendapatkan ketenangan? Di luar rumah sudah enggak tenang. Mau pulang ke rumah itu biar mendapatkan ketenangan, ternyata istrinya subhanallah, modelnya kayak gitu. Ingat, tujuan nikah itu litaskunu ilaiha ya. Supaya kalian wahai kaum suami bisa tenang ya, bersama istri kalian itu. Kalau kondisinya di rumah aduh berantakan ini aduh, bagaimana suami akan betah tinggal di rumah? Sumpah keluar ya, sudah tambah banyak maksiat lagi nanti. Ini yang harus disadari oleh kaum wanita. Jangan banyak menuntut kepada suami kalian. Jangan banyak menuntut. Dan banyak bersyukur kepada kebaikan suami kalian. Disyukuri kebaikan tersebut. Kalau kalian mensyukuri kebaikan suami kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah syukurnya tersebut, nikmatnya tersebut. Kaum wanita yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya penghuni neraka itu mayoritasnya adalah kaum wanita ya, maka hendaklah kalian sibukkan dengan amalan soleh ya. Dan antara bentuk amalan soleh yaitu merias diri kalian di hadapan suami kalian ya, membuat senang suami kalian ya. Sebagaimana hadis tadi yang Rasulullah mengatakan, idza nadarta saratka, jika kamu melihat istrimu maka dia akan menyenangkan kamu ya. Menyenangkan dari sisi penampilan secara zahir maupun dari sisi al-batin ya. Dari sisi zahir ya, yaitu berpenampilan bersih, rapi ya, secantik-cantiknya, berias sebagus-bagusnya di hadapan suaminya, sehingga suami merasakan senangnya, sehingga menjadi tenang adanya istri di rumah tersebut ya. Ini secara zahir. Dan yang lebih utama dari itu yaitu dari sisi batin ya, ketakwaan si istri tersebut, kesolehan istri tersebut, itu lebih utama daripada yang zahir ini. Bukan berarti disia-siakan yang zahir ya, tetap ya. Tetapi yang lebih utama yaitu secara batin ini ya, akhlaknya, adabnya terhadap suaminya ya. Masya Allah, akhlaknya luar biasa, disambut suaminya ya, dengan senyumannya, sehingga suaminya pun juga ketika di luar merasa sesuatu yang sumpek dia, banyak fitnah, itu reda ya. Disambutlah istri yang soleha ini. Akhlaknya, adabnya, kata-katanya, masya Allah, enak didengar ya. Ya. Tidak dipacu untuk dunia terus ya. Ya, melihat suaminya murung, misalnya pulang ya. Si istri bisa menenangkan, menenangkan istrinya. Ya, bisa menenangkan suami tersebutnya. Dengan bahasa-bahasa yang indah disampaikan kepada suaminya. Ya. Mentaati suaminya. Wah, ini luar biasa. Yang seperti ini luar biasa. Bagaimana kalau wanita itu menyambutnya dengan cemberut, dengan ini, bagaimana suami akan senang dengan dia? Bagaimana suami akan tenang? Ini yang harus disadari oleh kaum wanita. Ya. Ingat, kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Ya. Itu disebabkan oleh amalan-amalan mereka. Oleh karena itu banyaklah kaum wanita untuk beramal soleh. Rasulullah menyebutkan, ya ma'asar nisa, wahai kaum wanita, ya, tasodakna, ya, wakfirnal istighfar, ya, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar. Ya. Ini amalan-amalan soleh. Memperbanyak sedekah, ya. Termasuk sedekah yaitu berpenampilan atau menampakkan ceria di hadapan suami. Perbanyaklah kalian bersedekah. Perbanyaklah kalian istighfar. Memohon ampun, maaf pada suami, maafkan aku ya kalau ada kesalahan ini dan itu ya. Di samping kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya ya. Cari keriduan suaminya. Al-muhim, karena banyaknya penghuni neraka itu adalah kaum wanita, disebabkan amalan-amalan mereka, maka yang telah mengetahui hadis ini adalah berupaya untuk beramal soleh. Beramal soleh. Dan wanita itu banyak kesempatan untuk beramal soleh. Kalau dia tidak punya anak, dia melayani suaminya, taat pada suaminya. Ada waktu dia murojaah Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya. Itu amalan soleh terlalu banyak ya. Persiapan nanti kalau punya anak. Ya. Nah, ketika sudah punya anak, ingat. Kebiasaan wanita itu banyak diikutin oleh anak-anaknya. Kalau para ummahat sibuk dengan Al-Quran, ya, karena belum punya anak misalkan, dia terbiasa ketika menikah, dia biasa membaca Al-Quran, menyempatkan dirinya membaca Al-Quran, terus tidak lepas itu Al-Quran itu ya. Pagi, sore, dia terus berusaha untuk membacanya, menghafalnya, terus dia memahaminya ya. Subhanallah, ini menjadi kebiasaan demikian, amal soleh yang demikian ini luar biasa ini. Ketika punya anak, terus dia menjaga ini terusnya. Anak setiap hari melihat, Umi megang mushaf, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Si anak itu akan mengikuti nanti, akan mengikuti. Terus ketika anak itu sudah mulai bisa bicara ditalkin ya. La ilaha illallah ya. Diajari tentang ilmu din, diajari adab, akhlak, terus diajari membaca Al-Quran tentunya. Terus ya. Anak itu mudah diatur, insyaallah mudah diatur ya. Terus demikian, terus jalannya. Berusaha bagaimana itu menghafal Quran, setelah bisa membaca berusaha untuk menghafal Quran. Itu akan berjalan kalau uminya memberikan keteladanan. Tapi kalau uminya sibuk dengan HP ya, subhanallah, ingin anaknya jadi anak soleh, sementara si umi ini sibuk dengan HP terus, cuek sama anaknya, cuek sama suaminya karena sibuk dengan HP. Ini kejadian yang nyata. Betapa banyak ummahat, ini ummahat-ummahat yang sudah ngaji lah ya. Sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan Android-nya, cari berita, cari ini. Wah, teman-temannya, Masya Allah, bersahabat sama temannya luar biasa. Informasi dari temannya terus dibaca, baca, baca. Suaminya datang cuek. Ya. Subhanallah. Bahkan ketika bersama suami, ya, suami asik-asik sama dia, kering. Langsung diangkat HP tersebut, ditinggalkan suami itu. Subhanallah. Tanpa permisi. Ya. Lebih mementingkan orang lain daripada suaminya. Subhanallah, ini wanita-wanita luar biasa sekarang. Ya. Sikapnya terhadap suami itu luar biasa. Ya. Itu suami, apalagi anaknya. Waduh, anaknya sudah gak diurus. Kenapa? Sibuk sama Android-nya. Ya. Gak dididik, gak diajari. Ya. Subhanallah. Ya. Kerangkring-kerangkring terus ya, bicara terus sama alat tersebut. Sementara anaknya sebetulnya butuh kasih sayang, butuh perhatian dari seorang ummi, terutama yang kecil. Ini banyak belum disadari, masih belum disadari oleh kaum wanita. Ya. Akibat buruk dari hal ini. Cuma bisanya ngeluh, anak saya nakal, anak saya begini, anak saya begini. Nah, sementara kita tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Justru kita memberikan fasilitas-fasilitas yang membuat anak tersebut rusak. Ya. Subhanallah. Ya. Padahal anak ini, Masya Allah, harta yang berharga bagi kita sebetulnya. Ya. Harta yang sangat berharga bagi kita. Yang kita akan mendapatkan manfaat dengan anak tersebut. Jika anak tersebut anak yang saleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata 'amalu illa min salasin, tsumma dzakara waladin shalih yad'ulah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang itu meninggal, maka akan terputuslah seluruh amalan dia. Sudah, catatannya sudah jelas, yang baik yang dia lakukan segini, ya segitu sudah pahalanya. Ya. Dilipat 10 kali lipat kalinya. Kalau dia melakukan kebaikan, kejelekan, ya sudah segitu kejelekannya, sudah. Ya. Tidak ada tambahan dari amalan-amalan tersebut. Terputus sudah. Kalau selama hidupnya dia mengumpulkan misalkan 100 kebaikan, ya sudah. 100 kebaikan nanti dilipatkan 10 kalinya atau lebih. Sudah, itu aja sudah. Kejelekannya dibalas dengan setimpal Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi kebaikan bagi dia, sudah enggak ada, ya enggak akan mengalir lagi kebaikan. Kecuali dari 3 hal. Rasulullah menyebutkan di antaranya adalah waladin soleh yad'ulah, ya. Yaitu anak soleh yang mendoakan orang tua. Anak soleh mesti mendoakan orang tua. Ya. Anak soleh mesti mendoakan orang tuanya. Perhatikan di sini. Ya. Kalau seorang itu punya anak yang soleh, ya. Sekalipun dia telah meninggal dunia, dia akan mendapatkan pahala disebabkan dia memiliki anak yang soleh. Ingat ini, seseorang jika telah meninggal, maka terputus amalannya. Dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau dia meninggal dalam keadaan dia meninggalkan anak yang soleh. Maka amalan soleh anak tersebut, ya, orang tua juga mendapatkan pahalanya. Ya. Sekali lagi, anak itu merupakan harta yang amat besar nilainya, amat berharga anak itu. Oleh karena itu kita harus serius di dalam pendidikan anak-anak kita. Walaupun di sini ada tarbiyah, ya, tahfidz. Walaupun sudah ada tarbiyah di sini, ingat, ya, pengaruh orang tua amat besar terhadap anak-anak tersebut. Sekali lagi, walaupun sudah ada tarbiyah, tetap orang tua punya pengaruh yang amat besar terhadap pendidikan anak-anak tersebut. Ya. Perlu orang tua membantu. Ya. Membantu. Ya. Dilihat, dikoreksi. Apa yang sudah dipelajari. Dibantu. Peralatan-peralatannya disiapkan. Sudah dibawa belum pulpen, anu, pensilnya, bukunya, ya, buku komunikasinya? Sudah siap semuanya belum? Ya. Tugas-tugasnya. Ya. Wah, betulnya sekali lagi wanita ini banyak amalan di rumah itu sudah terlalu banyak amalan soleh yang bisa dia lakukan. Ya. Di samping melayani suami, ya, juga mendidik anak-anak ini merupakan amalan soleh yang amat besar. Mendidik anak-anak. Dan pendidikan bagi anak-anak yang amat melekat bagi anak-anak adalah amalan-amalan orang tuanya. Bukan ucapan-ucapan orang tuanya, tetapi yang banyak memberikan pengaruh pada anak itu adalah amaliah orang tuanya. Si anak sering melihat orang tuanya, terkhusus umiknya, ya, yang masih kecil ini anak-anak ini, ya, sering melihat orang tuanya sholat. Ya, anak-anak itu akan ikut-ikutan, nanti dia akan sholat, ya. Dia akan berdiri juga, berada di sisi umiknya. Demikian juga melihat umiknya, ya, sering baca Al-Quran, sering baca Al-Quran, sering mengucapkan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya, anak-anak itu juga demikian. Dia akan ikut-ikutan, mengikuti umiknya. Gak usah disuruh ayo baca Al-Quran. Sudah, pakai amaliah. Sering baca Al-Quran, nanti otomatis anak itu akan ikut. Ya, akan ikut. Ingat, amaliah itu punya pengaruh besar bagi anak-anak. Pengaruh besar dalam pendidikan anak-anak. Yang dijadikan pedoman oleh anak itu, yang baik apa yang dilakukan oleh orang tuanya, yang jelek apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, hendaklah para ummahat menyibukkan dirinya dengan amal soleh. Terus membimbing anak-anak, mengajari anak-anak, mengajari Al-Quran, Kitabullah. Ya, bersabar mendidik anak-anak, ya, sabar. Jangan, ya, karena kurangnya sabar akhirnya tidak mau mengajari anak-anaknya. Memang berat, mendidik anak-anak berat, ya, berat. Tapi jangan putus asa. Banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi bahwasanya mayoritas penghuni annar adalah kaum wanita. Karena memang kaum wanita masuk neraka itu karena kondisi mereka disebabkan oleh amalan-amalan mereka. Berkaitan dengan amalan-amalan soleh ini, Ternyata banyak peluang bagi kaum wanita untuk melakukan amalan soleh, apalagi di tempat kita ini, ya. Adanya tarbiyah, ya. Maka ana ingatkan, ingatkan kepada kaum wanita yang punya kemampuan, ya, dalam bertahun dengan ma'had ini, ya, tolong menolong, ya. Jangan egois mementingkan dirinya sendiri atau mementingkan anaknya sendiri, tidak peduli dengan saudaranya, ya. Ingat, pelajari surat Al-Asr itu, ya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, bagi seorang hendaklah dia berilmu kemudian beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian setelah dia menyempurnakan dirinya, ya, kalau ada orang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, masya Allah, dia telah sempurna menyempurnakan dirinya, ya. Maka enggak cukup itu. Harus ada watawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Harus ada langkah berikutnya, yaitu berdakwah kepada orang lain. Tawasai bil haq. Ini menuntut adanya dakwah. Mendakwai orang lain. Dia berupaya untuk menjadikan orang lain itu sempurna sebagaimana dirinya sempurna. Artinya ketika dirinya sempurna dalam pengertian, dia berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, dia juga berharap saudara-saudaranya itu sempurna. Dia menyempurnakan saudaranya dengan amalan dakwah tersebut. Ini harus ditanamkan kepada kaum wanita, ya. Bertahun dalam masalah dakwah ini. Ya, di bidangnya masing-masing, ya. Di bidangnya masing-masing, dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pengurus, ya. Sekali lagi, jangan egois, jangan mementingkan dirinya sendiri, keluarganya, ya. Jangan, ya. Karena saya memerintahkan supaya orang lain menjadi baik juga. Oleh karena itu, yang memiliki kemampuan dalam bertahun, ya, bertahun dalam masalah pendidikan anak-anak ini, kalau dimintai untuk mengajar, ada kemampuan, upayakannya, dipenuhi. Saya ingatkan, orang yang bertahun demikian ini, masya Allah, Allah tidak akan membiarkan amalannya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Perhatikan, ini pengaruhnya dakwah. Terkadang seorang berpikiran dengan pikiran yang pendek, ya. Dengan pikiran yang pendek, dia tidak mau bertaawun, tidak mau menolong saudaranya, tidak peduli sama saudaranya, dia mementingkan dirinya sendiri. Ya, karena saya ada ini, nanti urusan saya terbengkalai ini dan itu terus, ya. Subhanallah, ya. Akhirnya dia meninggalkan untuk bertahun dengan saudaranya. Lebih memilih nganggur dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akhirnya, ya, setidaknya kalau ada waktu dia bisa menyibukkan, bergabung, bertahun dengan pendidikan ini. Tetapi karena tidak mau ta'awun, akhirnya dia mencari kesibukan yang lainnya. Yang terkadang tidak mendapatkan ajr. Ternyata urusannya juga enggak selesai-selesai. Tapi ketika seorang itu bertawun, dia niatkan ikhlas karena Allah, dia yakin dengan sabda Nabi tersebut yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, keterlibatan misalkan ummahat dengan pendidikan ini, dia membantu anak-anak saudaranya, membantu anak-anak ikhwah ya, diajari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanallah. Betapa banyak orang yang melakukan ini, ternyata urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah memberikan pertolongan kepada dia disebabkan dia menolong saudaranya. Subhanallah. Itu terjadi. Jangan menyepelekan masalah ini. Bertawun itu penting. Barang siapa yang bertawun ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Membantu dia. Membantu. Mungkin dia problem ini, problem itu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia ada permasalahan ini, permasalahan itu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ana ingatkan kepada ummahat ya. Hendaklah kalian punya kepedulian terhadap saudara-saudara kalian, punya kepedulian kepada anak-anak saudara-saudara kalian. Coba kita perhatikan anak-anak kita, sebagian anak-anak kita di tahun ini, sebagiannya enggak belajar karena sudah selesai misalkan. Mau ditampung di ma'had, enggak ada yang ngajar. Pengajarnya sudah penuh semuanya misalkan. Kalau kita punya pedulian pada saudara kita, kasihan anak-anak ini sudah belajar, ditahfid, setelah itu lepas, apa yang mereka lakukan ini? Kasihan. Ada mungkin sebagian umat mau bertawun, tapi dia merasa enggak punya kemampuan. Ayo, bisanya di bidang mana? Ayo, berjalan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pengurus. Diikutin aturan-aturannya. Yang punya kemampuan mengajar, ayo bertawun. Ayo kita kumpulkan anak-anak saudara kita ini daripada di rumah. Tidak ada pendidikan bagi mereka. Orang tuanya sibuk. Khawatir lambat laun imannya menurun, lemah nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Itu anak saudara kita, kasihan mereka itu. Butuh pertolongan dari kita. Kita harus punya andil dalam masalah ini. Ayo kita kelola misalkan. Ya semampunya ya. Disyukuri yang ada sudah. Jalani. Ada berapa orang dikumpulkan, nanti gimana? Dimusyawarahkan. Saya punya waktu ini. Saya enggak bisa Al-Qur'an, saya enggak bisa ini, saya enggak bisa ini, enggak sih. Saya cuma bisanya ngawasi. Wah, alhamdulillah. Dia mengawasin saja, masya Allah sudah bisa. Kalau ada umat, satu umat misalnya, dia bisanya ngawasinnya, disegani oleh tulab, oleh talibat, masya Allah, itu nikmat sudah. Misalkan, ayo kumpul jam 7, daripada di rumah nganggur, ayo kumpul. Dikasih tugas, udah ya, kamu ngapalkan ini sampai sini, dari sini sampai sini. Mungkin ada mudarisah yang dia, karena tidak ada tenaga lain, ya, ada mudarisah yang mengajar di tahfidz atau mengajar di TK ya. Dia punya kemampuan, bisa ditarik nanti untuk mengajar ini. Yang TK biarkan, ada yang pengajar yang lainnya. Yang tadi misalkan jam pertama itu mereka mempersiapkan hafalan, nanti ziyadahnya kepada ustadzah karena dia merasa enggak mampu, belum bisa baca Al-Qur'an misalkan, tapi bisanya ngawasi, bisanya ngontrol. Ya sudah, di saat itu dibutuhkan pengontrolan saja, cuma enggak butuh Oh, setoran hafalan tidak butuh ngajari ini, ngajari itu sudah. Ayo yang baik adabnya, ayo ngafalkan kamu ya. Ayo jangan gurau. Ayo ngafalkan, ayo ngafalkan nanti abis ini tasmi sama ustadzah. Ini amalan soleh, terlalu banyak amalan soleh ya. Daripada anak-anak saudara kita, ya kasihan mereka itu. Masa habis ditahfidz kemudian lepas itu, mau jadi apa mereka nanti? Kasihan. Ayo umat yang punya waktu, ayo. Bilang sama pengurus ya. Mas'ul yang ada, saya punya waktu ini, saya enggak ada keahliannya, bisanya ngajar bahasa Indonesia, ya sudah. Dicatat nanti. Saya bisanya nih kalau ngajar cuma bisanya matematika ya. Saya bisanya ngajar cuma bisanya ya apa ya? Ya ikhra saja membaca ya. Nanti akan dipilih-pilih nanti barangkali ya. Kalau masing-masing umat mengusulkan seperti itu siap waktunya ini ya tentunya nah, sesuai dengan peraturannya. Kalau seandainya ya karena tenaganya sudah ada, kemudian tidak diminta bantuan, ya jangan emosi. Yang penting sudah ada andil kalian. Ya. Kalau seandainya Allah pilih diminta bantuannya, ya, yang amanah, begitulah. Amanah laksanakan dengan baik amanah tersebut. Insya Allah kalau kalian ta'awun karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menolong kalian, Allah akan menolong urusan kalian. Oleh karena itu tanamkan ta'awun. Dan saya ingatkan ya, manusia memiliki kekurangan. Ana berharap tafahumnya para ummahat terhadap ma'had ini, terhadap pendidikan di ma'had ini, untuk saling memahami kondisinya. Kalau tenaganya sedikit ya jelas banyak kekurangannya. Jangan dikritikin terus kekurangan-kekurangannya. Ayo sama-sama memperbaiki kekurangan yang ada. Nah, kenapa kok seperti ini ya? Jangan disalahkan ustadahnya atau pengurusnya. Jangan disalahkan terus. Mereka sudah waktunya habis untuk ngajar, untuk ini, untuk itu ya. Mana kekurangan-kekurangannya? Harus ada kepedulian. Ini kok gak beres ya? Waduh ini kok berantakan kelas ini gini ya. Tidak izin misalkan sama pengurus atau mas'ul. Afan ustadzah ana bisa enggak bantu? Ini ana melihat kok anak-anak rame ya. Ustadzah yang ngajar ana yang megang anak-anak yang rame ya. Nanti ketika setoran nah saya lepas satu, yang lainnya saya pegang lagi. Bisa mengkondisikan seperti itu. Udah banyak cara lah. Coba usulan-usulan kalian disampaikan. Kalau diterima usulannya, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, jangan ya, memaksakan diri. Ya. Harus diterima usulannya. Jangan. Ya. Sekali lagi, ma'at ini butuh ta'awun. Butuh ta'awun. Masing-masing kita harus ada kepedulian terhadap saudaranya. Kalau anak-anak yang lulusan tafid itu dikumpulkan ya. Kemudian terjadi kelas satu kelas misalkan, masya Allah nikmatnya. Kemudian terjadi ta'awun ini dan itu, nikmat sudah. Kalian nanti akan meraih ajarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, amalan soleh itu terlalu banyak, tinggal mau atau tidak kita. Kalau kita melihatnya bahwasanya mayoritas penghuni an-nar itu adalah kaum wanita, maka kita berhati-hati kalau gitu. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita sebagai salah satu dari penghuni an-nar. Ya. Justru kita berhati-hati bagaimana kita ini ya, termasuk penghuni al-jannah. Yaitu dengan kita terus melakukan amalan-amalan soleh. Kerjakan amalan soleh tersebut. Dan luang amal, peluang untuk beramal soleh di tempat ini terlalu banyak. Tinggal mau atau tidak kitanya. Terlalu banyak peluangnya, terlalu banyak. Oleh karena itu, ayo kita berlomba-lomba untuk beramal soleh ini, yaitu amalan tarbiyah ini. Karena amalan tarbiyah ini amalan yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa sampaikan di majelis ini ya. Ana berharap ya, apa yang ana sampaikan ini bermanfaat ya. Dan ana berharap kebaikan ya, pada saudara-saudara saya yang ada di Batam ini. Dan ana berharap ikhwah dan akhwat serta anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka semuanya ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.